goncang, takkan goyahkan cinta. Segalanya telah ku berikan demi cinta dan ketulusanmu. Namun semua seakan tiada arti. Cinta kau balas dusta. Ingin menangis saja, air mata kering tak tersisa. Hati hanya hati hanya bisa.